kapanku harus menunggumu. Di balik gelapnya malam-malamku, melupakan segala keindahan mimpiku, terbuai oleh pesona indahnya dirimu. Pernahkah kau sadari hadirku di sini? Pernahkah kau rasakan apa yang ku rasa? Terima kasih.